ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya. Sih banyak ya dai-dai ini, masya Allah pemahamannya ini pemahaman Hizbut Tahrir kelas kakap. Ya. Tapi bahasanya bahasa-bahasa, oh kita cinta NKRI, kita juga jaga persatuan. Ya. Jelas ya? Dan ekstrimnya dianggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum rahmatan lil alamin katanya. Ya. Umurnya 40 tahun belum rahmatan lil alamin. 13 tahun di Mekah belum rahmatan lil alamin. Nanti setelah khilafah ada baru rahmatan lil alamin. Ya. Ini pemahaman-pemahaman picik ini harus diluruskan. Tidak boleh diamkan. Jelas ya? Dan ini pemahaman ekstrim berpengaruh. Berbahaya pemikirannya. Saya akan terangkan di antara bentuk pemahaman.